Cerita Misteri Sumpah Pocong, kiriman dari Jimatres Andi di Malang. Jimat menceritakan Sumpah Pocong. Sore itu, Desa Jatimulyo mendadak dihebohkan dengan pertengkaran dua orang warga. Mereka adalah Karsiman Sriana. Wanita paruh baya itu menuduh Karsiman telah membunuh Naryo suaminya dengan ilmu teluh. Sementara Karsiman tidak mau kalah dan menepis semua tuduhan itu. Dasar pembunuh! Berani-beraninya kau membunuh suamiku, Karsiman! Kata Sriana dengan nada tinggi. Kamu jangan sembarangan menuduh ya. Aku tidak merasa membunuh suamimu, Yusri. Elak Karsiman. Apa buktinya kalau aku membunuh suamimu? Sriana terdiam sejenak. Ya, memang tidak ada bukti fisik. Tapi aku merasa yakin bila kamu yang telah menghilangkan nyawa suamiku dengan ilmu santet. Ah, tuduhanmu tidak berdasar, Yusri. Kamu bisa kulaporkan ke polisi dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik. Kali ini Karsiman tidak mau kalah. Pertengkaran itu akhirnya mengundang perhatian warga Star. Rusmini, istri Karsiman, berusaha menenangkan suaminya. Sudah, Kang. Malu dilihat orang. Biarkan, Rus. Biar semua orang tahu kalau wanita ini telah memfitnah saya. Karsiman semakin menjadi-jadi. Sementara itu, Sriana juga semakin tersulut emosi. Dia menceritakan kronologi terbunuhnya sang suami. Sriana menuturkan bahwa Naryo memiliki tanah persawahan yang strategis. Karsiman yang dikenal sebagai maklar tanah ditugasi oleh seorang developer di kota untuk merayu Naryo agar menjual tanah miliknya untuk dijadikan perumahan. Naryo dengan terang-terangan menolak bujukan Karsiman. Beberapa hari setelah itu Naryo meninggal setelah mengalami muntah darah pada tengah malam. Sriana merasa curiga bahwa kematian suaminya itu tidak wajar. Apalagi malam sebelum suaminya meninggal, tidak ada tanda-tanda suaminya mengalami gejala sakit. Demi Allah, saya tidak membunuh suaminya, Sriana. Teriak Karsiman kepada warga. Beberapa orang warga ikut menenangkan mereka. Baiklah, Karsiman. Kalau begitu, ayo kita buktikan dengan sumpah pocong. Sriana merasa ini adalah cara terbaik untuk membuktikan siapa yang menjadi dalang pembunuhan suaminya. Saya tidak takut, ayo kita lakukan. Karsiman menyanggupi tantangan dari Sriana. Rusmiati kaget mendengar pernyataan suaminya. Kang, kamu serius mau ikut sumpah pocong? Iya, Rus, sudahlah, kamu tenang saja. Gak bakal terjadi apa-apa kok. Tradisi semacam ini kan cuma tahayul saja. Tutur Karsiman. Dia terlihat meremehkan tantangan dari Sriana. Akhirnya Karsiman dan Sriana dibawa ke sebuah masjid bersama dengan para warga. Seorang warga menghubungi Kiai Imron yang sangat dihormati di daerah itu. Tak berapa lama, Kiai Imron datang dan menyuruh Karsiman, Rusmiati dan Sriana untuk duduk saling berhadapan. Pak Karsiman dan Bu Sriana, apakah tidak sebaiknya permasalahan ini diselesaikan dengan cara yang lebih bijak dan kekeluargaan? Tidak, Pak. Saya sudah sangat yakin bahwa pria ini telah membunuh suami saya. Kamu jangan sembarangan ya. Itu fitnah. Saya tidak membunuh suamimu. Karsiman dan Sriana kembali terlibat cekcok dan adu argumen. Masya Allah, tenang semuanya. Kenapa kalian malah bertengkar di sini? Kiai Imron menenangkan kedua orang itu. Jika satu sama lain saling bersekukuh dengan pendapat masing-masing, semoga sumpah pocong ini bisa menjadi penyelesaian dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo segera lakukan. Saya tidak percaya dengan hal mistik macam ini. Kiai Imron menggeleng-gelengkan kepala mendengar pernyataan dari Karsiman. Sementara itu, Rusmiati terlihat sedih. Tak terasa air matanya menetes melihat tingkah suaminya. Segera mengutus takmir masjid untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk prosesi sumpah pocong. Setelah itu takmir membawa kain kafan dan Al-Quran dan segera menyelimutkan kain kafan ke tubuh Karsiman sampai membentuk pocong. Kiai Imron membawa Al-Quran letakkan di atas kepala Karsiman yang aring dengan kain kafan Karsiman untuk mulai membaca sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Maha melihat atas semua yang saya lakukan. Yang Maha melihat atas semua yang saya lakukan. Maka saya Karsiman bin Paimun. Maka saya Karsiman bin Paimun. Dengan sadar menyatakan. Dengan sadar menyatakan. Bahwa tuduhan yang ditimpakan kepada saya adalah fitnah dan apabila ada dusta dan kebohongan dalam sumpah saya maka saya siap menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kematian. Maka saya siap menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kematian. Jalan kakang, kelihatan capek gitu loh. Iya, ayo kita istirahat saja. Harsiman menuruti saran istrinya. Mereka berdua bergegas menuju pembaringan dan beranjak untuk istirahat. Tengah malam mendadak Karsiman terbangun. Dia berteriak histeris melihat sesosok pocong Naryo yang berdiri memandanginya di kamar. Naryo, mau apa kamu? Karsiman, ini semua karena ulahmu. Saatnya kau bayar sumpahmu. Ampun, ampun Naryo, ampun. Tiba-tiba tubuh Karsiman kejang-kejang. Matanya melotot dan lidahnya menjulur keluar. Pria itu tampak tersiksa seolah ada yang mencekiknya. Mendengar suara dari suaminya, Rusmiati terbangun dan berusaha menyadarkan Karsiman. Kang, Kang Karsiman, bangun Kang, sadar. Usaha Rusmiati. Membangunkan suaminya sia-sia belaka. Karsiman masih tetap kejang dan kesakitan. Bahkan kini biji matanya sampai tak terlihat. Dari mulutnya mengalir darah. Setelah itu Karsiman mengembuskan nafas terakhirnya. Rusmiati menangis kepergian suaminya dengan cara yang tragis. Walah Kang, kenapa kau jadi begini? Kang Karsiman, jangan tinggalkan aku Kang. Wanita itu memeluk tubuh suaminya yang terbujur kaku. Esokan paginya warga desa dihebohkan dengan berita kematian Karsiman. Setelah prosesi penguburan, Rusmiati memeriksa lemari mendiang suaminya. Dia menemukan sebuah kotak kayu yang dibungkus oleh kain hitam. Ketika dia membuka kotak kayu tersebut, Rusmiati terkejut tatkala melihat foto Naryo yang berlumuran darah dengan sebilah keris. Ternyata Kang Karsiman telah melakukan sumpah palsu. Memang benar, ternyata Karsimanlah yang membunuh Naryo dengan menggunakan ilmu teluh. Untuk menutupi kebohongannya, dia mau melakukan sumpah pocong. Kini Karsiman telah membayar semua dosanya dan merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Itulah cerita singkat tentang sumpah pocong. Kiriman Andik Cimatres, Malang. Salam Cimatres, salam misteri. Auuu.